السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد نمرة، بارك الله فيكم، semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih dari risalah yang menjelaskan tentang mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, yaitu matan Al-Ghayah wa Taqrif atau matan Abi Syuja'. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini, kita masuk ke pembahasan yang menerangkan tentang macam-macam najis. Dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita terangkan. Yang pertama, definisi najis. Apa yang dimaksud najis? Para fuqaha menjelaskan definisi najis. Mereka mengatakan kullu 'ainin yahrumu tanawuluha la bi hurmatiha wa la li istiqdariha wa la li darari bi badanin aw 'aqlin. Setiap benda yang diharamkan untuk memanfaatkannya, baik dalam bentuk memakannya atau yang semisalnya, mengkonsumsinya. Setiap benda yang diharamkan untuk memanfaatkannya bukan disebabkan karena sesuatu itu dimuliakan, karena ada sesuatu yang dilarang seseorang untuk mengambilnya atau memanfaatkannya disebabkan karena sesuatu itu dimuliakan, dihormati. Seperti misalnya berburu hewan-hewan yang hidup di tanah suci, di tanah haram, termasuk di antara yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yunaffaru saydaha." Bahwa hewan yang biasanya boleh untuk diburu, ditangkap di luar tanah suci, adapun di dalam tanah suci tidak diperbolehkan. Mengusirnya saja, membuat dia ketakutan, hal yang tidak diperbolehkan dilakukan di tanah haram. Apalagi membunuhnya, memburunya, menangkapnya, lalu makannya, maka tidak diperbolehkan. Bukan karena hewan itu najis, namun hewan-hewan yang hidup di tanah haram adalah hewan yang terpelihara karena dimuliakan dan dihormati, maka dia tidak termasuk najis. Jadi setiap benda yang diharamkan untuk diambil atau dimanfaatkan bukan karena benda itu dihormati atau dimuliakan, dan bukan karena kejorokannya, bukan karena kejorokannya. Dalam artian, tidak setiap sesuatu yang jorok maka itu najis. Seperti misalnya yang keluar dari hidung, atau yang keluar dari mulut kita, yang berasal dari dalam, seperti dahak. Dahak jorok, namun bukan najis. Yang keluar dari hidung jorok, kotor, namun bukan najis. Tidak setiap yang kotor, yang jorok itu najis. Dan bukan pula karena benda tersebut memudaratkan. Apakah memudaratkan tubuh seseorang atau memudaratkan akal? Seperti misalnya racun. Racun diharamkan, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, bukan karena najisnya. Racun belum tentu najis, namun mengapa diharamkan? Disebabkan karena memudaratkan tubuh seseorang yang dapat membunuhnya. Demikian pula khamar, sesuatu yang memabukkan, dia diharamkan bukan karena najisnya. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa khamar bukan najis tapi haram karena memudaratkan akal seseorang, menyebabkan rusaknya akal, namun dia tidak termasuk najis. Nah, jadi dia diharamkan, tidak diperbolehkan untuk diambil atau dimanfaatkan karena dia najis. Sebagian para ulama menyebutkan definisi najis, kullu syai'in yajibu tatahhuru minha. Segala sesuatu yang wajib seseorang membersihkan diri darinya. Segala sesuatu yang wajib bagi seorang membersihkan diri darinya, maka itu disebut najis. Nah, apa saja yang termasuk najis? Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-mani. Setiap cairan yang keluar dari dua jalur, jalur depan dan jalur belakang, maka itu adalah najis kecuali mani. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan madhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah sekarang, apa saja yang keluar dari dua jalur tersebut? Di antaranya al-madhi. Al-madhi kita sudah terangkan sebelumnya apa yang dimaksud al-madhi, yaitu cairan yang berwarna putih, lembut, yang biasanya keluar disebabkan karena pikiran, seseorang memikirkan sesuatu yang membangkitkan syahwat, atau disebabkan karena dia bercumbu dengan keluarganya, menyebabkan keluar, dan terkadang keluarnya itu tidak terasa keluar, maka cairan ini najis. Berdasarkan hadis Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu rajulan madzan fastahiyyatu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lima kan ibnatihi minni fa amartu al-Miqdad. Aku adalah seorang laki yang sering mengeluarkan madi. Aku malu untuk bertanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku memerintahkan kepada Al-Miqdad untuk menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Hendaknya dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hendaknya dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Maka di sini kita mendapat dua faedah. Faedah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuh kemaluannya. Mengapa? Karena keluarnya madi. Maka madi harus dibersihkan. Tubuh seseorang harus disucikan apabila terdapat madi. Yang kedua, bahwa keluarnya madi membatalkan wudu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk berwudu wa yatawadda. Oleh karena itu diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, kata beliau, ijma'atil ummatu ala najasatil madi, bahwa umat ini, para ulama, telah bersepakat tentang najisnya madi. Kemudian yang kedua, al-wadyu ini adalah cairan yang biasanya keluar selepas seseorang buang air kecil. Selepas seorang buang air kecil, biasanya setelah itu ada cairan keluar. Dia bukan kencing, bukan air seni, tapi itu disebut al-wadi. Disebut al-wadi. Sebagian para ulama mengatakan bahwa cairan ini juga kadang keluar setelah seseorang mengangkat beban yang berat. Ketika dia mengangkat beban yang berat, kadang cairan yang semacam ini keluar. Maka itu juga disebut al-wadyu. Disebut al-wadyu. Di antara sifatnya, dia cairan yang berwarna putih dan dia lebih tebal daripada madi. Dan ini, cairan ini juga termasuk najis. Dan para ulama telah menyebutkan kesepakatan tentang hukum najisnya al-wadi. An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa ajma'al ulama annahu, wa ajma'al ulama annahu la yajibul ghuslu bi khurujil madi wal wadi. Para ulama sepakat bahwa tidak wajib mandi pada saat keluarnya madi dan al-wadi. Artinya, keluarnya madi dan keluarnya wadi itu menunjukkan seseorang berhadas kecil. Jadi cukup dengan berwudu. Tidak wajib mandi. Mandi kalau hadas besar, hadas akbar. Adapun keluarnya madi dan keluarnya wadi itu termasuk hadas asghar, hadas kecil, yang terangkat dengan cara berwudu. Hal ini disepakati oleh para ulama. Kemudian yang ketiga yang keluar melalui jalur belakang, al-ghaib, tinja, kotoran. Dan ini juga merupakan najis yang disepakati oleh seluruh para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang najisnya tinja, najisnya kotoran. Sampai Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, Ibnu Hazm ini seorang tokoh yang dikenal dengan madhab Al-Zahiriyah. Jadi yang masyhur, yang biasa kita kenal, ada empat madhab. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Ini empat madhab. Sebenarnya ada madhab-madhab yang lain, di antaranya madhab Zahiriyah, seperti Daud Al-Zahiri, Ibn Hazm, dan yang bersama mereka. Mengapa disebut madhab ini Zahiriyah? Karena seringnya mereka memahami dalil-dalil itu secara zahir, tapi cara mereka dalam memahaminya kaku. Cara mereka dalam memahaminya kaku. Oleh karena itu, terkadang dalam sebagian pendapat-pendapat Al-Zahiriyah ini dianggap nyeleneh oleh para ulama. Dianggap nyeleneh karena terlalu kaku dalam memahami dalil. Terlalu kaku. Jumud. Mereka secara umum meninggalkan untuk mengkiaskan sesuatu. Beramal dengan kias, mereka tinggalkan. Padahal dalam banyak perkara sebenarnya mereka mengkiaskan. Seperti yang disebutkan oleh sebagian ketika memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqul lahum uffin." Jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu kata uff, yang menunjukkan gusarnya seorang anak kepada orang tuanya. Orang tuanya memerintahkan sesuatu misalnya, maka dia anak gusar dia. Haram hukumnya. Kata Ibn Hazm, kalau seandainya tidak ada dalil yang lain yang mengharamkan seorang durhaka kepada kedua orang tua, dan cukup dengan dalil ini saja, maka berarti membolehkan seorang untuk memukul orang tuanya, menempeleng orang tuanya. Yang tidak boleh mengatakan itu tidak boleh. Tapi kalau mukul, boleh. Karena yang dilarang cuma atau yang semisalnya, gusar. Padahal mayoritas para ulama mengatakan ayat ini merupakan larangan bagi seorang anak mengatakan kalimat yang bernada gusar kepada orang tuanya, untuk menunjukkan bahwa kalau yang seperti ini saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Qiyas awlawi. Yang lebih di atasnya dari tindakan menyakiti tentu lebih diharamkan lagi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tindakan kejahatan yang paling ringan. Tindakan menyakiti orang tua yang paling ringan. Nah, Ibnu Hazm rahimahullah taala diriwayatkan dari beliau, dalil-dalil yang secara tegas menunjukkan tentang najisnya air kencing, kencing manusia, itu banyak. Tapi dalil secara nas tentang tinja, tentang kotoran, itu tidak ada nas yang jelas. Sementara dalam madhabnya tidak ada qiyas, tidak boleh menganalogikan satu permasalahan pada permasalahan yang lain, mengkiaskan sesuatu kepada yang lain. Ini ada bentuk pengingkaran dalam mazhab Zahiri. Sehingga ketika Ibn Hazm ditanya, apa dalilnya engkau mengatakan bahwa tinja itu najis, Nampaknya dia bingung. Akhirnya dia mengatakan, fa in lam yakun najisan fakulhu. Kalau memang itu bukan najis, ya makan. Dia sudah kehilangan tadi. Ya. Kalau jumhur kan selesai, kencing saja najis. Apalagi kotoran lebih parah. Ya. Tapi Ibnu Hazm tetap mengatakan najis. Tidak bisa dia mengatakan bukan najis. Tapi dia mengatakan kalau memang bukan najis, ya makan aja. Artinya dia tidak bisa mengelak untuk mengatakan kotoran manusia hukumnya najis. Kata Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, ittafaqu ala anna ra'iq al-insani najisun. Para ulama sepakat bahwa tinja manusia itu hukumnya najis. Demikian pula An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-ijma' ala najasati al-ra'iq wa la farqa baina ra'iq as-saghir wal kabir bil ijma'. Sepakat para ulama tentang najisnya tinja manusia. Tidak ada perbedaan antara kotoran anak kecil dengan orang dewasa. Sepakat para ulama tentang hal ini. Kemudian yang berikutnya, kencing manusia. Kencing manusia juga termasuk najis. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tanazzahu min al-bawl fa inna 'ammata adhab al-qabr min al-bawl. Bersihkanlah diri kalian dari kencing. Karena sesungguhnya mayoritas yang menjadi sebab seseorang disiksa di alam kubur disebabkan karena kencingnya, dia tidak membersihkan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas, kata beliau, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu la kabir amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min al-bawl wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, lalu kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya pemilik dua kuburan ini sekarang ini sedang disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedang diadab, dan keduanya disiksa bukan karena melakukan sesuatu yang dianggap besar di tengah-tengah manusia. Artinya manusia menyepelekan, menganggap itu hal yang sepele, yang ringan, padahal itu adalah sesuatu yang besar akibatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara keduanya disiksa oleh Allah di alam kuburnya, la yastabri'u min al-bawl, karena dia tidak menjaga dirinya dari kencing. Sebagian kaum muslimin ketika hendak buang hajat dan ada urusan soal kebersihannya, kesuciannya, buang air kecil secara khusus. Buang air kecil. Di mana dia buang air kecil? Mungkin dia kebelet, maka dia sudah buang hajat di situ. Buang air kecil, selesai. Tidak ada urusan membersihkan, mencuci, ya, agar kemudian tidak mengenai bagian dari tubuhnya atau celananya, pakaiannya. Lalu dia sholat dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan dia dikotori dengan najis. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal bawl. Sucikan diri kalian dari kencing. Fa inna 'ammata 'adzabil qabr min al-bawl. Karena mayoritas seseorang merasakan azabul qabr, siksaan kubur, disebabkan karena tidak membersihkan diri dari kencing tersebut. Demikian pula yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah menjelaskan ijma' ulama, kesepakatan para ulama bahwa air kencing manusia dewasa hukumnya najis. Kata beliau, wa amma baulul adami al-kabir fa najisun bi ijma' al-muslimin. Adapun air kencing manusia dewasa hukumnya najis berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Terjadi perselisihan tentang hukum air kencing anak kecil laki-laki yang masih menyusui, apakah najis atau bukan? Ini nanti ada pembahasannya. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa seluruh kencing manusia, baik yang dewasa atau anak kecil, baik laki-laki atau wanita, seluruhnya najis, semuanya tidak terkecuali, meskipun bayi. Hanya saja terkhusus untuk bayi laki-laki yang masih dalam masa penyusuan ada hukum tersendiri tentang cara membersihkannya. Ada perbedaan tentang cara membersihkannya, lebih ringan. Adapun secara umum wajib untuk dibasuh, wajib untuk dicuci, dibersihkan. Ini nanti insyaallah taala akan kita terangkan pada pembahasan pada tempatnya. Kemudian yang berikutnya termasuk cairan yang keluar bagian depan, jalur depan adalah cairan mani. Mani, yang dimaksud mani berbeda, ada perbedaan antara sifat mani laki-laki dengan mani wanita. Dalam hal warna, mani, cairan mani laki-laki itu berwarna putih. Berbeda halnya dengan cairan wanita. Mani wanita agak kekuningan dan kadang pula berwarna putih. Agak kekuningan dan kadang pula berwarna putih. Untuk mengetahui sifat cairan yang keluar bahwa itu mani, bisa diketahui dengan terpenuhinya tiga ciri-ciri, terpenuhinya tiga sifat. Yang pertama, ketika air mani itu keluar, maka seorang merasakan sebuah kenikmatan, merasakan kelezatan, dan diakhiri dengan kelelahan setelahnya. Itu sifat yang pertama. Apabila mani keluar, dia merasakan al-ladzah, sebuah kelezatan dan kelelahan setelah keluarnya mani tersebut. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua dari sisi baunya. Kata para ulama, baunya itu seperti bau mayang pohon kurma. Seperti bau mayang pohon kurma atau seperti bau adonan tepung. Ya, mirip seperti itu. Dia memiliki bau khas tersendiri. Kemudian yang ketiga, pada saat keluar, maka dia keluar dengan deras. Ya. Dia keluar dengan kuat, ya. Kadang sekali keluar atau beberapa kali keluarnya. Apabila terpenuhi tiga sifat ini, maka ketahuilah bahwa yang keluar itu adalah cairan yang disebut mani. Adapun mani bagi wanita dari sisi warna, sebagaimana yang kita terangkan tadi, agak kekuningan dan terkadang pula berwarna putih seperti mani laki-laki. Dan sifatnya sifatnya. Yang pertama, baunya seperti bau mani laki-laki, seperti bau adonan tepung atau bau mayang pohon kurma. Dan yang kedua, bahwa di saat dia keluar dengan sebuah kenikmatan yang disertai pula dengan kelelahan setelah keluarnya. Ini kaitannya dengan sifat-sifat mani. Lalu apa hukum mani? Apakah mani itu najis atau termasuk cairan yang sifatnya tahir, suci? Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Disebutkan dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala bahwa mani bukan termasuk najis. Makanya tadi dikecualikan illal mani, kecuali mani dia tidak termasuk najis. Dan ini merupakan perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha. Banyak dari kalangan para ulama mengatakan seperti madhab Imam Syafi'i bahwa mani itu bukanlah najis. Dan ini merupakan pendapat Sa'id bin Musayyab, Is'ad bin Rahuya, Abu Thawr, Daud al-Zahiri bin Munzir, dan riwayat yang paling sahih dalam riwayat al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan diriwayatkan dari beberapa sahabat. Sebagian pendapat mengatakan mani hukumnya najis. Dan itu pendapat Al-Thawri, Al-Uza'i, Malik, Abu Hanifah, dan murid-muridnya. Mereka mengatakan bahwa mani hukumnya najis. Dan perselisihan tentang hal ini itu panjang lebar diterangkan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka. Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala itu sampai menulis pembahasan khusus tentang hukum mani, satu risalah khusus tentang hukum mani, dan disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Badai' Al-Fawaid, yang wallahu ta'ala alam, saya sendiri lebih condong kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa mani bukan najis dengan beberapa alasan. Di antaranya, kembali kepada asal hukum. Asal hukum sesuatu adalah suci, hingga ada dalil yang menunjukkan najisnya. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, "Walaqad ra'aituni afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi." Bahwa ketika itu aku mengerik, jadi air mani itu dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai mengering. Aisyah radhiyallahu taala anha mengeriknya lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan pakaian yang di sana ada bekas air mani. Nah, kata para ulama, kalaulah mani itu najis, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyucinya, membasahinya. Tidak cukup dengan mengerik. Mengerik tidak cukup untuk menghilangkan bekas mani. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan. Dan mengerik itu pun perbuatan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah melakukannya, sekedar mengeriknya tanpa perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah salat dengan pakaian tersebut. Kalau seandainya mani itu najis, tentu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membasuhnya, membersihkannya dengan air. Sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membasuh ketika keluarnya mani. Sebagaimana kita terangkan. Demikian pula kata para ulama, di antara alasan bahwa mani itu bukan najis karena asal mani itu adalah merupakan asal penciptaan manusia. di antaranya hamba-hamba Allah yang saleh dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Bagaimana mungkin dikatakan asal penciptaan mereka itu najis? Sehingga barakallahu fikum, yang sahih dari pendapat para ulama bahwa mani bukan najis. Kemudian cairan yang berikutnya, keputihan yang biasa keluar dari kemaluan seorang wanita. Ini apa hukumnya? Cairan yang berwarna putih, sifatnya dia berada di antara keringat dengan madi di antaranya. Biasa orang sebut keputihan, atau ada istilah lain keputihan. Paham ya? Laki-laki mungkin kurang paham. Keputihan ini juga keluar dari kemaluan para wanita, kadang-kadang dialami oleh mereka. Ini apa hukumnya? Ada dua pendapat di kalangan para fuqaha. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa keputihan, cairan keputihan itu bukan najis. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa itu bukan najis. Dan itu hukumnya suci. Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa itu najis, seperti pendapat madhab Maliki. Demikian pula salah satu pendapat dari Hambali, madhab Hambali, dan madhab Hanafi, dan madhab Syafi'i. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa cairan keputihan tersebut yang biasa dialami oleh wanita bukan najis. Ini yang sahih sebagaimana diungkapkan oleh mayoritas para ulama, bahwa itu bukan najis, dengan dalil kembali pada hukum asal. Asal sesuatu adalah suci. Asal sesuatu adalah suci, tidak dihukumi najis kecuali dengan dalil. Dan tidak diketahui ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang najisnya cairan keputihan tersebut. Ini yang sahih dan pendapat para ulama. Dan para fuqaha juga menyebutkan bahwa biasanya cairan ini itu menyatu dengan mani. Ya, menyatu dengan mani, sehingga pada saat terjadi hubungan, pada saat mani keluar, keputihan juga, cairan keputihan juga kadang keluar bersamanya. Namun tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan atau membasuh akibat keluarnya cairan keputihan tersebut. Sehingga ini yang sahih dan pendapat para ulama, tidak termasuk najis. Tidak termasuk najis. Namun apabila seorang wanita mengalami hal tersebut dan keluar dan memungkinkan baginya untuk membersihkannya, sebaiknya dia bersihkan. Sebaiknya dia bersihkan, itu lebih selamat, karena adanya perselisihan di kalangan para fuqaha. Dan di sini muncul pertanyaan yang berikutnya. Setelah kita mengetahui bahwa cairan tersebut bukan najis, namun pertanyaan yang berikutnya, apakah di saat keluarnya cairan keputihan tersebut membatalkan wudu seorang wanita? Ini juga permasalahan yang menjadi khilaf di kalangan para fuqaha, terjadi silang pendapat. Ada dua pendapat para ulama dalam hal ini. Sebagian pendapat mengatakan bahwa keluarnya cairan keputihan tersebut membatalkan wudu. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, karena mereka mengembalikan perkara ini kepada satu kaidah yang mereka sebutkan secara umum. Apa saja yang keluar dari dua jalur, maka yang demikian membatalkan membatalkan wudu. Dan ini sudah kita terangkan pada saat menjelaskan tentang nawafidu al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak batalkan wudu, tidak batalkan wudu, dan ini merupakan pendapat Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, merupakan pendapat Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, dengan alasan bahwa tidak ada dalil, tidak ada dalil yang jelas yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang batalnya wudu seorang wanita karena keluarnya cairan keputihan tersebut. Beda dengan pada saat keluarnya mani diperintahkan untuk berwudu. Pada saat keluarnya mani diperintahkan untuk mandi, ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma', keluarnya mani mewajibkan seorang untuk mandi. Tapi cairan keputihan tentu dialami oleh para wanita pada masa itu, bukan hanya dialami oleh para wanita di zaman sekarang, namun pada masa itu mereka pun sudah mengalaminya. Namun tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu hadis yang sahih atau yang hasan yang memerintahkan kepada kaum wanita untuk mengulang wudunya atau untuk berwudu pada saat keluarnya cairan keputihan tersebut. Kalau seandainya itu ada, tentu telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka telah menukil dari Rasul yang memerintahkan para wanita untuk berwudu pada saat keluarnya cairan. Karena ini termasuk permasalahan yang disebut oleh para ulama mimma ta'ummu bihil balwa, permasalahan yang sering dialami termasuk para wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di zaman sekarang. Banyaknya pertanyaan-pertanyaan seputar cairan tersebut dari kalangan para wanita tentu juga dialami oleh mereka dahulu. Namun tidak diriwayatkan satupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang memerintahkan seorang wanita untuk berwudu di saat keluarnya cairan tersebut. Sehingga wallahu taala alam saya melihat bahwa hujjah-hujjah atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa cairan keputihan itu tidak membatalkan wudu di saat keluar cukup kuat. Namun untuk bersikap hati-hati apabila para wanita mengalami hal ini, dan bukan satu hal yang menyulitkan dia untuk berwudu, sebaiknya dia berwudu kecuali kalau sering kali keluar. Ada sebagian wanita sering merasakan itu, sering mengalami hal tersebut, sehingga dalam keadaan seperti ini tidak mengapa insyaallah taala, dan hal tersebut tidak membatalkan wudu. Namun kehati-hatiannya apabila cairan itu keluar, maka sebaiknya dia berwudu sebelum dia mengerjakan salat. Wallahu taala alam bisawab. Maka ini ma'asyara muslimin rahimakumullah, beberapa permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari dua jalur. Selebihnya kita manfaatkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sini ada pertanyaan, ketika dalam kondisi junub tidak menemukan air untuk mandi dan berwudu, bolehkah tayamum untuk salat? Dan apabila kita menemukan air, apakah kita masih diwajibkan mandi dan mengulang kembali salat yang telah kita kerjakan sebelumnya? Nampaknya penanya ini mungkin tidak menghadiri pembahasan sebelumnya yang menjelaskan tentang ini. Ada yang bisa jawab? Nah, seseorang dalam keadaan junub tidak menemukan air untuk mandi dan berwudu, boleh kata yang untuk salat? Hah? Jelas boleh. Jelas. Falam tajidu ma'an fa tayammum. Kalian tidak menemukan air, maka tayammum. Dan apabila kita menemukan air, apakah kita masih diwajibkan mandi dan mengulang kembali sholat yang telah kita kerjakan sebelumnya? Ketika menemukan air, wajib harus segera. Kalau dia dalam keadaan junub, harus segera mandi untuk mengangkat hadas. Karena kapan dia menemukan air, maka pada saat itu pula tayamumnya batal. Pada saat itu tayamum batal. Nah sekarang, ya, ketika dia telah mengerjakan sholat sebagaimana yang disebutkan, apakah wajib diulangi? Yang sahih dari pendapat para ulama, tidak wajib mengulanginya. Karena ketika dia mengerjakan sholat dalam keadaan tayamum, tayamum tidak batal. Dia belum menemukan air. Beda kalau misalnya sedang sholat, air datang, iya kan? Sedang sholat, tiba-tiba ada yang mengatakan, air sudah tiba. Air ada, maka dia harus membatalkan sholatnya, lalu dia segera menyentuh air untuk mandi, lalu kemudian mengulangi sholatnya. Tapi kalau dia sudah selesai mengerjakan sholat, ya, lalu dia menemukan air, meskipun waktu sholat belum keluar, maka dia tidak wajib untuk mengulangi sholatnya. Pertanyaan kedua, ketika sudah bersih dari darah haid dan nifas, namun dalam kondisi sakit yang tidak boleh kena air, bolehkah diganti dengan tayamum? Nanti kalau sudah sembuh dari sakit baru mandi junub. Ini sudah terjawab semuanya, bahwa meskipun ada air, namun kondisi seorang dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menyentuh air, maka beralih kepada tayamum. Fa in kuntum marḍā aw 'alā safari. Apabila kalian dalam keadaan sakit yang menyebabkan kalian tidak menyentuh air, maka beralih kepada tayamum sampai sembuh kemudian mandi. Bagaimana cara membersihkan kemaluan setelah buang air kecil? Apakah cukup disiram atau harus digosok? Ya digosok, dibersihkan. Kalau disiram saja, intinya hilang bekasnya, itu intinya. Ya, intinya hilang. Najisnya itu hilang. Itu intinya. Digosok nggak digosok, yang penting bersih. Gosok sendiri atau digosok sama yang lain, yang penting bersih. Ya, yang penting bersih. Nah, mungkin misalnya ada tempat buang hajat yang dia tidak perlu menyentuh misalnya. Sudah dibuat modern sedemikian rupa, dia tinggal duduk saja. Dalam keadaan air itu deras misalnya, bersih sendiri tanpa dia menyentuhnya, sudah hilang bekasnya, selesai, dia suci. Dia suci tanpa dia menyentuhnya. Meskipun dia tidak menggosoknya. Intinya kenapa digosok? Untuk membersihkan. Ya. Untuk membersihkan sampai hilang. Kalau kemudian berusaha dibersihkan, masih ada misalnya, seperti darah haid misalnya, sudah dibersihkan pakaian itu, sudah dicuci berkali-kali, masih ada warnanya sedikit, maka tidak menutupnya. Hal itu tidak mengapa, biarkan. Ya, dimaafkan hal-hal yang sifatnya demikian. Apakah harus ditusuk sampai ke dalam? Nah, ini hati-hati, ada. Saya sempat dikirimi artikel yang menjelaskan kalau seorang istinja itu jari harus dimasukkan ke dalam. Wah, ini berlebihan, ini ekstrim, tidak boleh. Ini guru, dan ini termasuk was-was dalam beristinja, ya. Dan diperingatkan oleh para ulama, tidak ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan demikian. Ada lagi yang mengatakan ketika seorang buang air kecil selesai itu harus jingkrak-jingkrak, harus lompat-lompat, ya, supaya betul-betul hilang, ya. Kemudian harus dipetik-petik gitu, ya. Nah, intinya setelah itu hilang, ya, maka tidak perlu seorang melakukan hal-hal yang berlebihan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.